Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Insyaallah kita akan memulai dari pembahasan buku yang baru insyaallah setelah kita menyelesaikan tentang masalah hadis. Mustalahul hadis dari yakni syair Baiquni ya. Kita akan masuk insyaallah ke ilmu yang lain yaitu usul fikih. Al-usul min ilmi usul. Al-usul dari ilmu usul. Termasuk buku yang paling dasar ya, dalam pendidikan yang dipelajari tentang masalah usul fikih. Kita membaca buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu anhu taala. Di buku beliau ini al-usul min ilmi usul. Setelah kita mengetahui bahwa cabang-cabang ilmu itu sebenarnya mereka menyebutkan ada tiga yang pokok, yaitu ilmu hadis, kemudian ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, kemudian fikih. Di situ kemudian cabang-cabang yang lain seperti bahasa, demikian juga ada akidah, kemudian tauhid, ada lugah, ada nahwu sharaf, kemudian faraid, mustalah hadis. Demikian juga usul fikih ini, demikian juga yang lainnya. Adapun buku ini, yakni usul min ilmi usul, termasuk buku yang dasar yang ditulis oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. Ada buku-buku yang lain, Warokat dan yang lainnya. Cuma di sini oleh beliau rahimahullah taala, yakni usul fikih. Sudah beliau menyebutkan ta'arif buku, definisinya. Usul fikih. Usul fikih itu beliau mengatakan usul fiqh yu'rafu bi'itibarain. Ya, usul fiqh itu bisa diketahui dengan dua sisi. Sisi dari dua kata yang tergabung di situ, yaitu usul dan fiqh. Demikian. Kemudian sisi dari gabungan dua lafaz tersebut, lakop atau julukan, yaitu usul fiqh. Suatu cabang ilmu tertentu. Ya. Kemudian dari sisi yang pertama tadi, dari sisi usul fiqh sendiri, dari dua lafaz usul dan fikih. Usul itu adalah apa? Disebutkan usul itu adalah aslul, pondasi. Ma yubna alaihi ghairu, yang dibangun di atasnya selainnya. Ini pondasi suatu bangunan. Ya, kita tahu di situ dibangun nanti ada slop, kemudian nanti bata, kemudian nanti atap. Kemudian yang lainnya dibangun di atasnya. Ini namanya usul, pondasi. Sebagaimana pemindali ke asul jidar, ini pondasinya suatu tembok. Demikian juga asul syajarah, akarnya dari suatu pohon. Ya, disebut bercabang-cabang dan sebagainya. Dan boleh disebutkan alam taro kaifatara mamulah masalan kalimatan taibah, kasajaratin taibah. Sebagaimana pohon yang bagus, asruha tabir, pondasinya itu akarnya kuat. Wafaruha bisama, cabangnya menjulang ke atas langit. Demikian. Itu secara bahasa. Secara istilah, usul sendiri, istilahan itu adalah ma'rifatul ahkam asyariyah wal amaliyah bi'adiratiha at-tafsiliyah. Ya, usul sendiri ya sudah selesai tadi usul secara bahasa tadi. Ya, kemudian al-fiqh, ya, pembahasan kita berikutnya adalah al-fiqh. Jadi sisi yang pertama kita harus mengetahui lafaz usul kemudian fiqh. Ya, kemudian digabungkan di situ usul fiqh. Usul tadi sudah, yaitu pondasi. Sekarang fikih, fikih itu apa? Fikih itu secara bahasa al-fahm. Fikih itu artinya adalah pemahaman. Itu secara bahasa. Dengan Allah sebutkan, kisahnya Nabi Musa, wahlul uqdata bil lisani. Lepaskanlah ikatan yang ada di lisanku. Karena sebuah Nabi Musa itu beliau celat. Allah musta'an. Ya, beliau sebutkan ini banyak di kabar-kabar Israiliyat. Beliau sempat makan bara sehingga terkena lidahnya dan sebagainya. Allah alam dhaif itu kisahnya. Jadi intinya beliau adalah ucapannya tidak orang jelas. Sehingga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, lepaskanlah ikatan milisani di lidahku, yafqahu. Ya, di sini kalimat fikih. Mereka memahami qauli ucapanku. Ini secara bahasa. Secara istilah, fikih itu apa? Fikih dengan usul fikih lainnya. Ini kita melihat dari dua sisi. Pertama dari lafaz usul sudah fondasi. Kemudian fikih. Fikih itu pemahaman secara bahasa. Dari keduanya itu nanti bergabung namanya usul fikih. Sekarang kita bicara sana fikihnya. Fikih itu apa fikih? Fikih itu tadi kita ketahui fikih bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara berwudu. Nah itu fikih. Fikih sendiri disebutkan secara bahasa tadi, pemahaman. Secara istilah, ya istilah fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat, wal amaliyah dan amalan, biadilatiha dengan dalil-dalilnya at-tafsiriyah secara rinci. Jadi fikih itu adalah mengenal hukum syariat, mengenal hukum syariat berupa amalan. Ada itu istilah yang digunakan oleh para ulama usuliyin, tetapi dikritik oleh Syaikh Utsaimin. Ini mereka mengatakan, yakni mengetahui hukum syariat furu', yang permasalahan furu', ya ini kalimat furu' ini dikritik. Karena sholat itu termasuk pokok, bukan furu', kan demikian. Jadi istilah ini mereka, ya saya menyebutkan bahwa fikih itu secara istilah adalah mengenal hukum syariat dan amalan-amalan dengan dalil-dalil yang rinci. Bagaimana cara wudu? Bagaimana cara yakni sholat? Bagaimana cara haji? Nah, ini diketahui di mana? Di fikih, kan demikian. Jadi fikih maknanya tadi. Dan fikih bukan usul fikih. Kalau fikih ini adalah tadi, mengetahui hukum syariat berupa amalan-amalan ibadah dengan dalil-dalil secara rinci. Itu. Ya, ini apa? Secara makna. Istilah. Itu fikih. Kemudian beliau menyebutkan langsung, ya, ini sisi pandang kita dari sisi apa? Dari sisi kalimat usul dan fikih. Usul itu adalah apa tadi? Pondasi. Fikih itu adalah apa? Mengetahui hukum secara rinci yang berupa amalan-amalan ibadah, tata cara sholat dan sebagainya. Kemudian, ya, dilihat dari sisi, ya, iktibar atau sisi yang dia itu apa? Suatu lakob. Sudah selesai kita. Sekarang ini definisi secara apa? Secara perlafatnya. Usul dan fikih sudah selesai. Yang kita maksud sekarang adalah apa? Usul fikih sendiri. Cabang ilmu usul fikih. Apa itu usul fikih? Beliau menyebutkan itu adalah bi'tibar qaulihi laqaban, suatu laqab, suatu julukan dari suatu cabang ilmu. Usul fikih itu adalah salah satu cabang ilmu. Bayu'rafu bi'annahu, maka diketahui dengannya. Ya, usul fikih itu adalah apa? Yang kita sekarang menjadikan perhatian sekarang, yang akan kita pelajari nanti itu. Apa sih usul fikih? Usul fikih itu adalah ilmu yabhathu an adilatil fiqh, yang membahas dalil-dalil fikih ijmaliyah secara global, bukan secara rinci tapi secara global. Ini halal, ini haram, ini umum, ini khusus, ini mansuh, ini yang tidak dimansuh, gitu. Jadi membahas dalil-dalil yang dia itu dalil-dalil fikih secara global. Itu ya, membahas tentang masalah itu. Hukum itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang sah, ada yang tidak sah. Nah itu, ini mempelajari hukum-hukum itu secara global. Sholat tanpa wudu tidak sah. Ya, ada apa secara rinci? Ya mungkin dia kentut, ini secara rinci. Itu fikih itu. Kalau ini usul fikihnya, pondasi. Ya pondasi apa untuk kita mempelajari hukum itu secara global. Wa kaifiyatil istifadah minha. Demikian juga yang kedua yaitu apa? Bagaimana kita mengambil manfaat, ya, mempelajari bagaimana kita mengambil manfaat dari dalil-dalil itu. Ya, dalil-dalil ini mengatakan, yakni pemaya la yaqbalullahu sholata haidikum idza hadatsa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian sampai berwudu, sampai dia berwudu. Ya, dari situ berarti kita mengambil faedah apa? Bahwa seorang kalau dia itu tidak berwudu, tidak sah salatnya. Allah tidak menerima salatnya sampai dia berwudu, kan gitu. Kemudian wahal mustafid, demikian juga hal atau keadaan mustafid, keadaan orang yang dia itu punya ilmu. Keadaan siapa itu orang yang beristihad? Siapa orang itu yang berhak untuk berfatwa, memberikan penjelasan? Siapa itu? Siapa yang boleh menyampaikan? Boleh enggak diambil ilmunya? Kalau orang tidak punya ilmu tidak boleh diambil ilmunya dan sebagainya. Nah, ini dipelajari di usul fikih. Jadi usul fikih itu adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global, halal haram, ya. Demikian juga bagaimana mengambil hukum dari hadis itu, bagaimana mengambil hukum dari ayat itu, kenapa ini tidak dipakai, kenapa ini tidak digunakan dan sebagainya. Demikian juga keadaan siapa yang di itu, ya, boleh untuk berfatwa, demikian juga beristihad dan sebagainya. Ya, demikian. Dan situ ada buku-buku, disebutkan pertama kali yang menulis adalah Imam Syafi'i. Buku beliau terkenal Ar-Risalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian juga di situ ulama-ulama yang lain ya, sebutkan di dalam syarah oleh Syaikh Utsaimin di syarahnya. Kita membaca yang lain.